terjatuh, bangkitlah semula. Kejarlah cita setinggi langit di angkasa. Saat kau lemah, jangan putus asa. Kuatkan hatimu, Allah bersama kita. Gagal wujud ketidaksempurnaan diri bukan berarti janjinya yang tak pasti. Syukuri atas segala nikmat yang telah diberi. Hidupkan berarti dikala berduka, coba bersabarlah. Selalu ada jalan bagi yang berusaha. Dikala resah, ingatlah ini.